Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu minha. Ayuhal hadirun al ahibba'u fillah a'adzani Allahu wa iyyakum. Walhamdulillah, pada kesempatan kali ini tanggal 15 Jumadil Ula tahun 1438 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2017, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid An-Nur, Kota Pemalang ini, untuk sedikit mengingat dan melihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ayat-ayat itu dan hadis-hadis tersebut ketika kita dengar nanti ditujukan kepada masing-masing pribadi kita ini, sehingga dengan harapan kita bisa mengambil faedah sebagaimana yang tersebut dalam pengumuman, apa yang akan kita baca yaitu berkaitan dengan keutamaan mengingat al-maut atau keutamaan tentang mengingat mati. Kita semuanya yang hidup pasti akan mengalami mati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan kekal, tidak akan lama tinggal di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita semuanya untuk mengingat kematian sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Akthiru dzikra hadhi min ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat perkara yang memutuskan semua kenikmatan di dunia ini, yakni al-maut. Maksudnya adalah mengingat kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadisun hasan. Hadis ini hasan. Sehingga dari sini setiap kita, setiap muslim yang sakit-sakitan ataupun yang sehat, yang sudah tua atau yang masih muda, yang lemah ataupun yang kuat, untuk banyak mengingat mati. Tapi tentunya tidak hanya mengingat saja. Yang dimaukan di sini mengingat mati guna kita berbekal diri menuju kepada kematian dan kehidupan setelah kematian tersebut. Dan tentunya dengan yang seperti ini akan menjaga kita untuk melakukan berbagai kemaksiatan, mendorong kita semua untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang hidupnya sempit, susah, dengan mengingat mati dia akan bisa menjadi lapang. Dan sebaliknya, ketika orang itu merasa sangat lapang dan senang, maka dengan mengingat mati dia akan menjadi sempit, karena dia harus berbekal diri siap-siap untuk menghadapi kematian tersebut. Kalau kita mengingat kematian, maka mesti dibarengi juga dengan ada istilah qasrul amal. Qasrul amal, pendek angan-angan. Lawannya tulul amal, panjang angan-angan. Kadang sifat manusia itu ketika berkecimpung dengan keduniaan materi, dia memiliki sifat tulul amal, seakan hidupnya masih lama, terus sibuk dengan keduniaan, padahal ternyata sebentar lagi dia mati. Tidak pandang apakah tua atau muda, sakit ataupun sehat, sempit ataupun lapang. Sehingga keduanya ini saling terkait, dzikrul maut wa qasrul amal, mengingat mati dan memendekkan angan-angan. Terkait dengan panjangnya angan-angan manusia itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis kotak. Kemudian setelah garis kotak itu, beliau menggaris garis lurus sampai keluar dari kotak tersebut. Dan kemudian menggaris garis-garis kecil. Yang ada di tengah kotak tadi. Kemudian beliau bersabda, "Hadzal insan," ini adalah manusia. "Wa hadza ajaluhu muhitan bihi," Awqat ahata bihi, dan ajalnya itu telah melingkari dia. Kalau dia melewati garis kota ini berarti sudah habis ajalnya, sudah mati. Wahadzal ladzi huwa kharijun amaluhu, sedangkan garis yang sampai keluar dari kota itu adalah angan-angannya. Seringnya orang itu angan-angannya itu di luar ajalnya. Ajalnya sampai besok, besok sudah mau mati ini, tapi kan belum tahu. Angan-angannya sepekan lagi. Sepekan lagi mau ini mau itu. Berkaitan dengan berbagai keduniaan. Fa in akhta'ahu hadza nahasahu hadza. Kalau dia sudah melewati satu garis kecil ini, ada kesulitan, ada kemudahan lagi. Wa in akhta'ahu hadza nahasahu hadza. Kalau dia sudah selamat dari garis kecil ini, ada gangguan kesulitan, dia mendapati kesulitan yang berikutnya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Ini keumuman manusia demikian. Tulul amal, panjang angan-angannya. Tapi tentunya panjang angan-angan yang tidak dibolehkan ini berkaitan dengan keduniaan. Kalau seorang yang soleh, dia beramal soleh, dia panjang angan-angan dalam arti untuk mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah, itu tidak terlarang. Karena seorang beramal soleh, di antaranya karena untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Justru kalau tidak seperti ini, sebagai orang yang salah. Karena ibadah itu didasari dengan tiga. Ar-raja, berharap untuk mendapatkan rahmat Allah, berharap mendapatkan pahala dan surganya Allah Ta'ala. Yang kedua dibaringin dengan al-khauf, takut dari azabnya, dari neraka. Dan yang ketiga karena mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti inilah orang yang benar ibadahnya, dibaringi dengan tiga perkara tadi: raja, khauf, dan mahabbah. Berharap, takut, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat mati, banyak faedahnya. Selain tadi akan menjauhi semua atau berbagai dosa dan kemaksiatan, juga mendorong untuk beramal soleh. Ada satu ucapan, ucapannya Ad-Dakkak rahimahullah, man aktsara dzikral maut ukrima salasata asya'a. Siapa yang banyak mengingat mati, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilit taubah, segera untuk taubat. Tidak menunda, detik ini juga, waktu ini juga dia bertaubat. Karena mengingat mati langsung taubat sekarang juga. Kalau tidak mengingat mati, besok, besok saya mau taubat. Nanti malam tidur sudah tidak bangun lagi. Yang kedua, waqanaatil qalbi, hati yang qanaah. Hati ini terhadap rizki, terhadap masalah dunia, harta benda, betul-betul merasa cukup. Berapapun yang dia peroleh dari usahanya, merasa cukup. Tidak sampai kemudian melanggar perkara-perkara syariat, melanggar yang haram. Bahkan dia tidak meninggalkan berbagai keutamaan, dari keutamaan-keutamaan amal ibadah akhirat, hanya karena untuk mengejar-ngejar dunia. Dia mendapatkan hati yang qanaah, merasa cukup, sehingga membuahkan kekayaan jiwa, ghina nafsi. Jiwanya itu merasa cukup. Yang ketiga, wanasyatil ibadah, bersemangat untuk ibadah, termasuk juga menuntut ilmu, rajin, giat, aktif untuk mendatangi majalisul ilmi, karena termasuk ibadah, bahkan termasuk semulia-semulia ibadah. Sebaliknya, waman nasiyahu uqiba bitsalatsin, siapa yang melalaikan terhadap kematian, tidak pernah zikrul maut, mengingat mati, maka dia dihukum dengan tiga perkara. Hampir kebalikannya tiga tadi. Yang pertama, taswifi taubah, menunda-nunda taubat. Dari kata saufa, nanti, besok saja, lusa, ya. Ini lagi asik-asiknya melakukan kesalahan, dosa, ya. Menunda-nunda karena tidak mengingat mati dia. Yang kedua, watarki ridho bil kafaf, dia tidak memiliki rasa cukup terhadap masalah dunia. Mendapat sedikit, mendapat banyak, kayak tidak ridho, tidak merasa cukup. Sehingga yang dipikir terus bagaimana untuk menambah kekayaan, menambah pendapatan, penghasilan. Sudah satu punya usaha, pengen punya dua usaha, sudah punya dua usaha, pengen tiga usaha, terus seperti itu. Tapi bukan berarti dilarang memiliki usaha atau beberapa usaha, tidak. Kalau salafus soleh itu memiliki harta, dikembangkan, tapi tidak sampai nempel di akal dan hatinya. Seakan harta itu sekedar di tangannya saja, tidak sampai mengganggu ibadahnya. Dan yang apa tadi? Yang ketiga, atakasul fil ibadah, malas untuk beribadah karena melupakan untuk mengingat mati. Kalau kita mau mengingat-ingat mati, ya macam-macam. Ketika orang lain mati, tetangga, saudara, kerabat, keluarga, terus diingat-ingat dia mengalami kematian, sehingga ketika dia ingat seperti itu, maka akan ingat pula pada dirinya, saya juga akan mengalami perkara yang seperti itu, akan mengalami, mendapati kematian. Termasuk dalam hal ini, ya ketika takziah, mengunjungi kerabat orang yang meninggal dalam rangka menghibur, apalagi pas di hari kematiannya, biasanya banyak orang. Gunakan hal itu untuk mengingat pada diri kita bahwa kematian yang terjadi pada orang yang mati itu juga akan menimpa kita. Gunakan kesempatan tersebut demikian. Jangan justru berbicara dengan berbagai pembicaraan yang tidak ada gunanya, tidak ada faedah. Ketika ada orang saling berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, meluruskan. Beliau menyatakan sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas tadi, aktsiru dzikra hadhimil ladzat yaknil maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Sehingga ketika seseorang itu dalam momen seperti tadi takziah atau melihat saudara, tetangga, kerabat meninggal, mati, diingat-ingat ini. Ini juga akan terjadi pada masing-masing kita. Atau ketika kita mengingat-ingat sepinya di alam kubur, bahkan di kuburan juga sepi ya, kita juga kadang takut, tidak ada orang, sepi. Ketika mengingat sepinya alam kubur, itu akan mendorong untuk kita mengingat mati. Kalau di neraka, di surga itu banyak temannya, melihat orang. Tapi kalau di alam kubur itu sendirian. Ketika jenazah itu diangkat, dikuburkan, sudah semuanya meninggalkan, tidak ada siapapun. Sehingga dengan mengingat-ingat seperti itu, apalagi kemudian mengingat terkait dengan azab kubur. Kubur itu bagi orang-orang yang mendapatkan azab gelap, menghimpit sampai tulang belulang orang itu apa, ringsek. Mengingat hal itu akan mengingat kematian. Termasuk juga ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarah kuburlah. Fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian, bahwa dirinya juga nanti akan dikubur, ditanam, sebagaimana orang-orang yang sudah dikubur, ditanam di kuburan itu. Dan tidak terkalah penting, bahkan yang terpenting adalah membaca, mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan kengerian yang akan diperoleh oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik di akhirat nanti. Juga mengingat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan itu. Ini termasuk perkara yang terpenting untuk kita mengingat kematian. Ayuhal ahibba'u fillah a'azani Allahu wa iyyakum. Dalam kesempatan kali ini kita mencoba melihat atau membaca kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah itu, masalah kematian. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Dan semata-mata akan disempurnakan pahala-pahala kalian pada hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu, perhiasan yang menipu. Allah menyebutkan bahwa setiap jiwa itu dha'iqatul maut. Akan merasakan kematian. Diungkapkan dengan kalimat dha'iqah. Karena kematian itu memiliki madzak, memiliki rasa yang pahit, yang dibenci oleh setiap orang. Tapi yang masih hidup belum merasakan pahit, susah dan pedihnya mati tersebut. Ini memang menakut-nakuti. Tapi yang namanya mukmin, seorang yang beriman, meskipun ada rasa takut, dia juga memiliki harapan. Seorang mukmin ketika datang kepadanya ajal, dia diberi kabar gembira di sisi Allah, sehingga seorang mukmin itu pun cinta, suka untuk bertemu Allah. Dia tidak membenci kematian ketika itu. Sehingga ini sebagai koreksi, introspeksi kepada masing-masing kita. Apakah kita ini memiliki keimanan dengan keimanan yang sempurna, atau meningkat menuju kepada kesempurnaan iman dengan bentuk suka senang beramal soleh, atau justru sebaliknya memiliki keimanan yang lemah, selalu berangan-angan kepada dunia, kepada kejelekan, kemaksiatan, berat untuk beramal soleh. Sehingga waliyadzubillah dia akan bisa merasakan pahitnya kematian tadi. Dha'iqatul maut. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan dalam kematian nanti. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memberitakan, wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Semata-mata akan disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat nanti. Berarti menunjukkan kalau seorang mukmin itu kadang pahalanya diberikan di dunia sebagai bentuk kabar gembira. Tapi itu tidak sempurna. Kecil, sedikit. Seorang yang beriman, memiliki keimanan yang sempurna, dia merasakan manisnya iman tersebut. dia merasa lapang, senang, tenang. Meskipun kalau dipandang, orang yang memandang dia susah. Tapi padahal pada jiwa diri seorang mukmin itu mengalami apa yang tidak dialami oleh yang lainnya. Ketenangan dan ketentraman. Kesenangan di hatinya. Karena dia sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beramal soleh. Tapi itu satu pemberian, satu pahala yang belum sempurna. Disempurnakan di akhirat nanti. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Semata-mata akan disempurnakan pahala-pahala kalian nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dekat saja tidak, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, selamat dari berbagai yang tidak disukai, mendapatkan apa yang diinginkan, yang diidam-idamkan, dimasukkan ke dalam surga, maka dia sebagai orang yang beruntung. Kemudian di akhir ayat ini Allah menyebutkan wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Artinya perhiasan yang tidak langgeng, tidak kekal. Bekal yang menipu. Sebagaimana bekalnya musafir, orang yang mau bepergian jauh membawa bekal, perkiraan bekal ini habis sampai tujuan. Tapi kalau ilmu dan amal soleh akan langgeng, dibawa sampai akhirat nanti. Sehingga biasanya ketika seseorang berpegang kepada tadi kesenangan perhiasan dunia yang banyak, sibuk manusia itu dengan dunia, maka biasanya dia jauh dari akhirat. Berkaitan dengan ini, kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai beliau itu bersumpah, wallahi mal fakru ahsya alaikum, tidaklah kefakiran itu yang aku khawatirkan terjadi pada kalian. Wa innama ahsya alaikum an tuftaha alaikumud dunya. Semata-mata yang aku khawatirkan itu kalau dibentangkan kepada kalian dunia ini. Kama futihat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatana fasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba dengan dunia itu sebagaimana mereka dulu berlomba-lomba dengan dunia. Fatuhlikahum kama ahlakathum, lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Sekali lagi ini mengingatkan kita untuk banyak mengingat mati. Maksudnya juga berbekal untuk dibawa kepada kematian nanti. Terus menuntut ilmu. Datangi majelis-majelis ilmu. Rajin, rutin, semangat. Dicatat, diulang. Bahkan kalau bisa dihafal. ada waktu-waktunya. Jangan seluruh waktunya untuk mencari ma'isyah saja. Dikhawatirkan nanti memang dia terbelokkan dengan dunia. Biasanya kalau untungnya semakin besar, semakin banyak, semakin dia terjirat, sibuk waktunya dengan itu. Apa kita tidak menyayangkan kepada agama kita ini? Bahkan terkadang kita dapati manusia itu terkadang dalam keadaan sempit keduniaannya, maksudnya itu lebih baik bagi dia daripada keadaannya itu kaya raya. Karena kalau kemudian kekayaan menipu dia, kekayaan itu melalaikan dia, waliyadu billah, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ingat, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ayat yang lain yang ini akan mengingatkan kita kepada kematian juga. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Atau ini ada kelengkapan ayatnya dalam surat Luqman ayat yang ke-34 ini. Dan ayat ini mengingatkan kita tentang mafatihul ghaib. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan hanya di sisi Allah itulah kunci-kunci perkara gaib, tidak mengetahuinya kecuali Dia. Mafatihul gaib, kunci-kunci perkara gaib itu ada 5, disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-34 ini. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya hanya di sisi Allah, atau sesungguhnya Allah itu indahu, hanya di sisinya ilmu sa'ah, ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, yang menurunkan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui apa yang ada di rahim-rahim wanita. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa pun yang mengerti dengan pasti apa yang akan dilakukan esok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan mati. 5 kunci perkara gaib. Yang pertama tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya. Sampai pun malaikat yang termulia tidak tahu. Nabi yang paling mulia tidak mengerti. Dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil sa'ah." Malaikat Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kabarkan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat." Apa jawab beliau? "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas-sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak mengetahuinya. Sama-sama tidak mengetahuinya. Ini malaikat yang mulia, nabi yang mulia, paling mulia. Terus kok ada orang yang mengaku-ngaku tahun sekian akan kiamat, akan hancur bumi ini. Satu kedustaan. Bahkan bisa jadi dikatakan sebagai tauhid. Orang yang mengaku-ngaku perkara tahu tentang perkara ghaib. Yang kedua dari kunci-kunci perkara ghaib adalah wayan wayunazzilul ghaitha. Dialah Allah yang telah yang menurunkan hujan. Kapan hujan itu akan turun? Di tempat mana? Di bagian mana? Itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Di sini disebutkan dengan kalimat al-ghaitha. Kalau al-mator apa? Hujan juga, mator. Ya. Tapi kalau mator itu umum. Ya. Tapi kalau al-ghaitha itu memang hujan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebagusan. Ya. Memberikan manfaat kepada manusia dan yang lainnya. Laisa sannatu ala tumtaru. Bukanlah paceklik itu tidak diturunkannya mator hujan kepada kalian. Balisanatu antum toru wala tanbutul ardu syai'a. Tetapi yang namanya paceklik itu diturunkan hujan kepada kalian, namun bumi ini tidak menumbuhkan sesuatu pun. Hujan tapi menimbulkan banjir bandang, kerusakan. Nah, kembali kepada kalimat wa yunazzilul ghaitha, dialah Allah yang menurunkan al-ghaith, hujan yang penuh dengan kebaikan, barokah. Makanya kalau turun hujan, berdoa, berharap, meminta kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah curahkanlah hujan ini dengan yang manfaat, bukan sebagai kejelekan. Dengan turunnya hujan pun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan ini karena karunia dan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Dia yang mengetahui apa saja yang ada di rahim-rahim wanita. Calon bayi. Kalau ilmu kedokteran, mengerti sebagian kecil apa yang ada di rahim. Umur 7 bulan di OSG, oh ini laki-laki, ini perempuan. Itu tidak mutlak. Karena setelah umur sekian bulan baru bisa di OSG. Itu pun kadang keliru. Banyak terjadi di OSG apa? Perempuan ya, lahir laki-laki. Sebaliknya ada enggak? Bisa jadi. Itu hanya mengetahui jenis kelamin saja. Nanti lahirnya itu akan sehat atau mati atau cacat. Bahkan apa yang ada di rahim ini nanti setelah tumbuh berkembang bagaimana di kemudian hari, di kemudian tahun, tidak mengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti seluruhnya. Jadi apa yang ada di rahim sampai lahir, sampai tumbuh, sampai besar, Allah mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu hada. Tidak ada satu jiwa pun yang mengerti dengan pasti apa yang akan dilakukan esok hari. Manusia hanya bisa merencanakan, berkeinginan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang dikehendaki, diingini oleh manusia tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir ini, wa ma tadri nafsum bi ardi bi ayyi ardin tamut. Sebagai syahid pembahasan kita, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan mati. Sehingga ini sebagai peringatan. Baik ketika dia tinggal di kampungnya, di rumahnya, atau ketika safar, ketika di daerah lain, kematian itu bisa mengancam, bisa datang sewaktu-waktu kepada kita semuanya. Sehingga dengan mengangkat ini, tentunya maksudnya untuk kita berbekal diri. Kalau kita tidak mengerti di bumi mana akan mati, bisa jalan ke sana kemari, bisa pergi ke sana kemari, tapi tidak mengerti kapan matinya, tidak tahu kapan waktunya, akan mati di pagi atau sore hari, malam atau siang hari, maka harus berbekal diri. Dan sekali lagi, tidak panjang angan-angan. Betapa banyak orang yang mati itu secara mendadak, meskipun keadaannya masih muda, sehat, kuat, mati mendadak. Ya, kalau itu kemudian terjadi pada diri kita, maka butuh terus persiapan. Di sini juga menunjukkan bagaimana kemuliaan, keutamaan mengingat al-maut. Kemudian ayat yang lain dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-61. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka tidaklah mereka bisa menunda atau mengajukan sedikit pun. Kalau sudah ajalnya, sudah tidak bisa ditunda, tidak bisa diajukan. Belum ajalnya, tapi orang sudah pengen mati. Ya, tidak mati-mati, belum ajalnya. Tapi kalau sudah ajalnya, orang itu pengen hidup barang sesaat lagi, satu jam lagi, tidak bisa. La yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa menunda, tidak bisa juga mengajukan sesaat pun berkaitan dengan kematian tadi. Ayat yang lain dalam surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 sampai ke-11. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah nih yang berfirman. Kita semua berkeyakinan, kita sebagai orang yang beriman, kita ini sedang diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Ditujukan kepada masing-masing kita, kita kaum mukminin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Ayat yang setelahnya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah oleh kalian, kata Allah, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Min qabli ayati ahadakumul maut. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian itu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia pun mengatakan, wahai Rabbku, mengapa tidak engkau tunda bagiku kepada waktu yang dekat atau waktu yang sebentar lagi? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lalu aku akan bersedekah dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang saleh. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda bagi satu jiwa pun apabila ajalnya itu sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Kalau orang itu mati, semuanya menyesal. Kalau orang mukmin, kenapa tidak lebih menambah banyak amal soleh ketika hidupnya? Kalau orang-orang munafik, orang-orang kafir, tadi berangan-angan untuk bisa hidup kembali di dunia barang sejenak saja. Tapi ini tidak mungkin, tidak akan terjadi. Dan sebelumnya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teguran kepada kaum mukminin, kepada orang yang beriman, agar jangan sampai apa yang dia miliki, di antaranya berupa harta dan anak-anak, ini melalaikan dari zikrullah. tidak sekedar artinya dikir-dikir mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar. Tapi lebih umum lagi, termasuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, termasuk zikir kepada Allah. Sehingga sekali lagi, kalau yang seringnya harta anak-anak melalaikan dari zikrullah, melalaikan dari agamanya, dikatakan di sini dia termasuk al-khasirun, orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Betapa atau meskipun banyak keuntungan harta dunianya, keuntungan dunia, hartanya banyak, anaknya banyak, memiliki keluarga, tapi itu semua melalaikan dari zikrullah, maka dia orang yang rugi. Berarti ar-rabih, orang yang untung, itu man istaghala bi dzikrillah azza wa jall. Orang yang beruntung itu adalah orang yang tersibukkan dengan mengingat Allah azza wa jall. Tidak sebatas ucapan la ilaha illallah atau zikir-zikir yang lainnya saja. Segala ucapan, segala amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, zikrullah itu. Sholat itu kan tidak hanya ucapan zikir saja, tapi juga gerakan. Itu dikatakan zikir. Wa aqimi sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan betul-betul sholat itu adalah zikir kepada Allah yang besar, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian ayat yang lainnya, yang dengan ayat ini juga akan menuntun kita untuk mengingat akhirat, mengingat mati. Rangkaian ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 115. Allah berfirman di situ, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu shaliha fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika datang kepada salah seorang dari mereka, sehingga ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, qala rabbirji'un, orang kafir itu pun mengatakan, wahai Rabb kami, kembalikanlah aku. la'ali a'malu shaliha. Mudah-mudahan aku ini akan beramal dengan amalan sholih. Fima taraktu, tentang apa yang telah aku tinggalkan. Kala sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Tidak akan dipenuhi, tidak akan terjadi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Lalu apabila telah ditiup fisur, apa, trompet sangkakala, fala ansaba bainahum yawma idzin, maka tidak ada nasab lagi di antara mereka di hari itu. Memikirkan masing-masing pribadinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Seorang itu apa, lari dari anaknya, lari dari istrinya, sibuk dengan urusan diri pribadinya, tidak ada hubungan nasab lagi sudah. Kalau di dunia masih seorang minta tolong kepada saudaranya, orang tua kepada anaknya, dan seterusnya, ini sudah tidak ada hubungan lagi. Wala yatasaalun, dan mereka tidak bisa saling meminta lagi. Urusannya sudah pribadi-pribadi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khafat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, timbangan-timbangan amalannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Mereka di neraka jahanam dalam keadaan kekal. Yang ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berkaitan dengan mawazinul amal atau al-mizan. Salah satu perkara yang harus kita imani bahwa di akhirat nanti adanya al-mizan, timbangan yang digunakan untuk menimbang amalan-amalan manusia. Terkadang disebutkan dengan bentuk jamak al-mawazin. Timbangan-timbangan itu dinisbahkan kepada apa yang ditimbang. Banyaknya amalan-amalan yang akan ditimbang. Sesuatu atau amalan yang nampaknya abstrak, tidak kelihatan wujudnya, tapi di akhirat ada bentuknya, bisa ditimbang. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan permasalahan ini. Beliau menukilkan di sana para ulama ada yang berpendapat bahwa yang ditimbang itu adalah amalannya. Ada yang berpendapat yang ditimbang itu catatan-catatan amalannya. Dan ada yang berpendapat yang ditimbang itu orang yang beramal itu. Tentunya ini tidak saling bertentangan. Karena adanya dalil-dalil berkaitan dengan itu semuanya. Berkaitan dengan amalannya. Misalkan hadis yang menyebutkan kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan thakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Keduanya itu ringan di lisan, gampang diucapkan. Namun keduanya berat di timbangan. Bobot timbangannya itu nanti berat di akhirat. Yaitu dua kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ada juga dalil yang menunjukkan yang ditimbang itu catatan amalannya. Contohnya seperti apa? Sahibul bitaqah. Adanya seorang yang di hari kiamat nanti dipanggil oleh Allah di hadapan makhluk, ditunjukkan kepada dia 99 catatan dosa. Jumlah catatan dosanya itu 99. Atau 99 gulungan, karena itu digulung. Satu gulungan itu kalau ditarik sampai sejauh mata memandang, berarti catatan dosanya itu terlalu sangat banyak sekali. Ketika ditanya, benar ini catatanmu? Orang ini mengakui, seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang bertauhid, mengakui, memang itu catatan dosa saya, seperti itu. Apakah engkau merasa didolimi oleh pencatatan amal, pencatat amal, malaikat yang mencatnya? Tidak. Dia yakin, tidak didolimi, memang catatannya sebegitu banyaknya. Pernah melakukan dosa ini, dosa itu, ini itu. Kemudian dikatakan, engkau memiliki satu kebaikan. Kata orang itu, apa artinya kebaikan tersebut? Satu kebaikan. Engkau memiliki satu kartu yang tertulis di situ, La ilaha illallah. Ini 99 gulung catatan dosa, masing-masing kalau ditarik sejauh mata memandang, ini hanya satu kartu. Tertulis padanya, La ilaha illallah. Catatan amal ini. Kemudian ditimbang. 99 catatan dosa yang masing-masingnya sejauh jarak memandang ditaruh di satu anak timbangan. Kartu La ilaha illallah ditaruh di satu anak timbangan. Maka lebih berbobot kalimat La ilaha illallah. 99 catatan dosa tadi terangkat, hilang, melayang. Yang menjadi syahid di sini yang ditimbang apa? Catatan. Catatan amal. Selain ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan tauhid. Seorang yang memiliki tauhid yang murni, seorang yang merealisasikan tauhid, dia akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan dia akan memasuki surga tanpa hisab, tanpa adab. Merealisasikan tauhid, yakni membersihkan dan menjernihkan tauhid dari noda-noda syirik, noda-noda kebid'ahan, dan noda-noda kemaksiatan. Maka pantas kalau orang seperti ini keadaannya, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Seandainya pun dia terjerumus dalam dosa, yang namanya manusia, namun dia bertauhid, terkadang terjerumus dalam dosa. Tapi kalau seorang bertauhid terjerumus dalam dosa, segera dia kembali. Tapi sudah ada catatan dosa tadi. Suatu ketika terpleset dalam dosa lagi, dia kembali lagi bertaubat kepada Allah. Terus demikian. Seorang yang bertauhid itu tidak akan tenang, tidak akan senang, tentram di atas kemaksiatan. Memang terpleset kadang dalam dosa dan kemaksiatan, tapi dia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga menunjukkan kita harus banyak beramal dengan amalan soleh, meskipun dianggap kecil dan remeh, ringan dan gampang, tapi terus itu dipupuk, dikembangkan, dilakukan dengan harapan catatan-catatan kebaikan kita itu akan banyak nanti di akhirat dan ditimbang akan lebih berbobot. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa diri orang yang beramal itulah yang akan ditimbang. Kita ingat tentang kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika manusia tertawa melihat kedua betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil, krempeng. Ketika apa, naik pohon arok, terkena angin, sarungnya tersingkap, kelihatan betisnya itu kecil. Mungkin ini kadang ada orang yang tertawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atadhakuna, apakah kalian tertawa? Atau dalam perawi ada keraguan menyatakan, atau ajibuna, apakah kalian merasa heran? Mindikotisa koihi, dari kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud tadi. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Innahuma fil mizan, sesungguhnya kedua betisnya itu ditimbangan nanti, la athqalu min jabali Uhud, betul-betul lebih berat dibanding gunung Uhud. Nah, hadisnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Yang jelas di sini amalan ditimbang, catatan amalan ditimbang, bahkan juga orang atau orang yang mengamalkan itu ditimbang. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, yakni timbangan-timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, maka mereka itu adalah orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Kemudian masih rangkaian ayat ini. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Akan dibakar wajah-wajah mereka oleh api neraka, dan mereka di dalamnya itu adalah orang-orang yang keadaannya cacat. Allah menyatakan, alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku dibacakan kepada kalian, namun kalian mendustakan ayat-ayat tersebut. Menjadi peringatan juga bagi kita bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan didustakan. Tidak boleh kita mendustakan, mengingkari terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir itu di rangkaian ayat yang setelahnya mereka mengatakan, qalu rabbana ghalabat 'alaina shikwatuna wa kunna qauman dhallin, rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Qala ihsa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah. Mereka orang-orang kafir itu mengatakan, wahai Rob kami, kami telah dikalahkan oleh kejahatan-kejahatan kami, dan kami sebagai kaum yang sesat mengakui kejahatan kedoliman yang mereka lakukan telah menguasai diri mereka. Lebih senang gemar kepada dosa dan kemaksiatan, dan akhirnya mengakui juga sebagai orang yang sesat. Kemudian minta kepada Allah, mereka menyatakan, Rabbana akhrijna minha, wahai Rabb kami, keluarkan kami darinya. Fa'in udna, lalu jika kami kembali, sudah dikembalikan ke dunia tetap juga seperti itu. Fa'inna dholimun, kalau begitu kami ini sebagai orang-orang yang dholim. Maka Allah menyatakan, tinggallah kalian dengan hina dan jangan kalian berbicara denganku. Terus sampai selesai rangkaian ayat-ayat ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 bahkan sampai akhir. Nanti bisa dilihat kembali untuk dibaca. Masih ini. Masih 5 menit. Satu lagi. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah berfirman, alam ya'ninil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la takunu kal ladina utul kitaba min qablu wa fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk khusyuk tunduk hati-hati mereka guna mengingat Allah, dan terhadap apa yang Allah turunkan berupa al-haq. Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelumnya. Telah panjang waktu terjadi pada mereka, lalu menjadi keras hati-hati mereka itu, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, lari dari zikrullah, tidak adanya rasa tunduk kepada al-haq. Sehingga dari sini untuk kita ini sebagai seorang mukmin memiliki hati yang khusyuk, tunduk, mengingat Allah Ta'ala, termasuk mengingat mati, dan tidak panjang angan-angan atau pendek angan-angan dengan harapan kemudian kita betul-betul mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Nah, ini ayat-ayat Allah atau sebagian ayat-ayat Allah yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, yakni zikrul maut, mengingat mati, juga ada kaitannya dengan qasrul amal, keharusan untuk pendek angan-angan, tidak panjang angan-angan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan faedah bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.